Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para bapak dan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita yang terambil dari Kutayb Al-Wajibat. Pada pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang Nawaqidul Islam Al-Ashrah, tentang pembatal Islam yang 10. Kita insyaallah pindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu At-Tauhidu wa Anwa'u, Tauhid dan macam-macamnya. Ada yang bawa bukunya? Siapa bukunya? Enggak ada. Antum beli Al-Wajibat itu murah, hanya tipis bukunya. Usahakan antum bawa Kutayb Al-Wajibat, insyaallah enggak nyampe 10.000 kayaknya itu, atau sekitar itulah. Antum usahakan punya bukunya itu. Kalau enggak kuat beli, kebangetan. Kuliahnya UGM, masya Allah. Khotibillah, setelah kita membahas tentang Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, kita diajak untuk masuk pada pemahaman At-Tauhidu wa Anwa'u. Dari pembahasan Nawaqidul Islam kemarin ada yang tersisa sedikit, yaitu pada kalimat penutup yang dibawakan oleh Syekh. Beliau mengatakan la farqa fi jami'i hadhihi nawaqidul Islam bainal hasil wal jab wal khaif illal muqrah. Tidak ada bedanya tentang 10 pembatal Islam yang telah beliau bawakan. Tidak ada bedanya seluruh pembatal Islam ini antara dilakukan dengan sendogurau atau dengan serius, atau dia karena takut, illal muqrah, kecuali orang yang dalam kondisi terpaksa. Lalu beliau mengatakan berikutnya, wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa min akthari wuku'an. Semua pembatal Islam yang beliau sebutkan yang 10 itu, semuanya beliau pilihkan perkara-perkara yang sangat berbahaya dan banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka beliau katakan fayambaghi 'alal muslim ayyahdara nafsahu wa ayyakhafa. Maka sudah selayaknya setiap muslim untuk benar-benar mewaspadai berbagai macam pembatal-pembatal Islam tersebut, dan mengkhawatirkan dirinya dari terjerumus dalam perkara tersebut. Begitulah di antara kalimat penutup beliau. Sehingga beliau ingatkan bahwa tentang 10 pembatal Islam itu tidak ada bedanya, baik dilakukan dengan sendo guru atau serius atau karena takut berkaitan dengan perkara-perkara dunianya, hartanya, jabatannya, khawatir hilang hartanya, khawatir hilang jabatannya, khawatir hilang ketokohannya, lalu dia melakukan di antara pembatal Islam, maka enggak ada bedanya. Ketika orang-orang munafik, dia melakukan istihza, melakukan pelecehan terhadap Rasul dan para sahabatnya dengan ungkapan ma ra'aina misla qurra'ina arghaba butunan wa aqdaba alsunan wa ajbana inda liqa. Kita tidak melihat semisal para qurra' kita, yang dimaksudkanlah para Rasulullah dan para sahabat, yang lebih rakus berkaitan dengan makanan, yang lebih dusta ucapannya, yang lebih pengecut tindakannya, sebagaimana para qurra kita. Dan ketika kalimat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nal'ab wa nahu, ya Rasulullah, kami hanyalah main-main sendo guru. Maka Allah turunkan ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasiun qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasul Allah, kalian bermain-main, kalian bersendo guru, istihza, kalian lecehkan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka kata beliau, tidak ada bedanya antara serius, sendo guru, atau dia merasa khawatir, mengancam berkaitan dengan dunia dia. Tidak boleh dia melakukan pembatal keislaman. Illal mukroh, kecuali orang terpaksa. Sebagaimana terpaksanya Amr bin Yasir ketika disiksa, bapaknya sudah dibunuh, ibunya sudah dibunuh, dianya disiksa habis-habisan, kemudian mengucapkan kalimat kufur. Maka ketika dia sampaikan kepada Nabi SAW dan ditanya tentang hatinya, hatinya dalam keadaan tenang di atas keimanan. Maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang mereka dipaksa sedangkan hatinya dalam keadaan memiliki ketenangan dengan iman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentu pembahasannya cukup panjang, akan tapi itu rambu-rambunya. Kemudian beliau ingatkan bahwa hendaknya setiap kita betul-betul memperhatikan dan mengambil kewaspadaan dengan betul-betul memahami setiap pembatal Islam yang telah disebutkan, diterangkan para ulama, agar dia tidak terjerumus dalam perkara tersebut. Kita pindah kepada at-tauhidu wa anwa'u, tauhid dan macam-macamnya. Sekali lagi ikhwan, kita sarankan antum untuk beli kitabnya kecil, terjemahan tipis. At-tauhid secara umum maknanya adalah dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid dari kalimat wahada yuwahidu yang maknanya tauhidan, ja'ala syai' wahidan. Wahada yuwahidu tauhidan maksudnya adalah menjadikan perkara itu tunggal, atau menjadikan sesuatu itu tunggal, satu-satunya. Sebuah perkara hanya akan memiliki makna tunggal satu-satunya apabila berkumpul padanya an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Perkara itu akan memiliki makna satu-satunya apabila berkumpul dua perkara, yaitu an-nafyu wal isbat. Nafyu artinya adalah penolakan, peniadaan, dan isbat artinya adalah penetapan. Maka kalimat la ilaha illallah dikatakan kalimat tauhid karena memiliki makna Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian kenapa memiliki makna tauhid? Karena pada kalimat ini berkumpul an-nafyu wal isbat, sehingga berkumpulnya dua perkara itu memberikan makna yaitu at-tauhid. Kemudian ikhwati billah, asal tauhid adalah satu. Ini tauhidul uluhiyah. Asal tauhid adalah satu. Kalau dikatakan tauhid itu artinya tauhidul uluhiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Adapun kemudian para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Apa ikhwan? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Adapun para ulama membagi tauhid menjadi tiga dalam rangka untuk menjelaskan hakikat tauhid yang telah banyak disalahfahami, dalam rangka untuk menjelaskan hakikat tauhid yang telah banyak disalahfahami. Pembagian para ulama tauhid menjadi tiga ini ikhwan, ada yang mempermasalahkan. Yang pertama di antaranya, mereka katakan bahwa ini pembagian bid'ah yang tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabat, yang tidak dikenal oleh para salaf. Yang kedua, pembagian tauhid menjadi tiga itu berarti mengajarkan akidah trinitas. Ada dua permasalahan yang dilemparkan oleh orang yang mereka menggugat pembagian tauhid menjadi tiga. Yang pertama, tauhid ini tidak sama sekali dikenal oleh para salaf. Ini pembagian yang bid'ah. Ada enggak ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi tauhid menjadi tiga. Ada enggak? At-tauhidu salah satu anwa. Tauhid ada tiga macam. Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak para sahabat membagi tauhid menjadi tiga? Ada enggak? Enggak ada juga. Berarti bid'ah. Gimana? Bagaimana? Antum mau bantah bagaimana? Bagaimana bantahnya? Hah? Maksudnya bagaimana? Yang lain? Bagaimana? Pembagian tauhid yang tiga ini pembagian yang bid'ah. Enggak pernah dijelaskan Rasulullah. Kemudian enggak pernah para sahabat juga menerangkan tauhid menjadi tiga. Bagaimana ikhwan? Yang pertama, bahwa penjelasan tauhid menjadi tiga ini dalam rangka menjelaskan hakikat tauhid. Dan itu disampaikan oleh para ulama hasil istiqra, hasil pembahasan, hasil telaah semua nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian menjelaskan tentang tauhid yang tiga ini. Dan apa yang disampaikan para ulama semata-mata min babil bayan, sekedar untuk menjelaskan hakikat tauhid. Yang hakikatnya tauhid seperti itu telah ada. Hakikatnya tauhid seperti itu telah ada dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, penjelasannya tidak merubah. Hanya menjelaskan dengan lebih rinci, diperjelas dengan istilah, dalam rangka untuk mengembalikan kepada hakikat tauhid yang dikendaki dalam dakwahnya para rasul, dalam tujuan Allah menciptakan kita bertauhid. Kenapa para ulama perlu untuk merinci dalam rangka menjelaskan? Karena telah terjadi kesalahan dalam memahami at-tauhid. Alhamdulillah, seandainya penjelasan tentang hakikat tauhid dengan menjelaskan macam-macamnya tauhid tersebut digugat, sekarang kita tanya, ada enggak seorang ulama pun yang menggugat tentang pelajaran nahwu sharaf? Ada enggak seorang ulama pun sekalipun ahlul bid'ah yang paling bid'ah? Ada enggak ahlul bid'ah yang paling bid'ah itu menggugat adanya ilmu nahwu sharaf? Ada enggak di zaman Nabi bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf? Ada enggak? Pernah enggak Nabi mengadakan daurah nahwu sharaf kepada para sahabat? Pernah enggak? Enggak pernah dengar, enggak pernah ada riwayatnya Nabi mengadakan daurah nahwu sharaf seminggu, enggak ada. Kenapa? Kenapa para sahabat enggak perlu dijelaskan nahwu sharaf? Kenapa? Sudah sejak lahir cenger itu bahasa Arabnya sudah benar. Enggak ada yang keliru. Mereka sudah benar dalam berbahasa Arab. Dan mereka sudah tahu tentang bahasa Arab. Munculnya ilmu nahwu sharaf ini ikhwan ketika sudah mulai muncul kesalahan di dalam berbahasa Arab, sehingga para ulama memunculkan, merumuskan bagaimana supaya berbahasa Arabnya itu benar. karena bahaya apabila dia salah dalam berbahasa Arab. Harusnya subyek bisa menjadi obyek, karena salah dia mengharokati. Harusnya dhammah menjadi fathah, dan itu bisa memiliki makna yang sangat terbalik. Maka kemudian dimunculkan ilmu itu dalam rangka mengembalikan kepada hakikat berbahasa Arab yang benar. Contoh lagi, ada enggak seorang ulama pun yang mengingkari tentang pembagian hukum Islam yang lima: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, ada enggak? Sekalipun ahlul bid'ah yang paling bid'ah, ada enggak yang mengingkari pembagian hukum Islam yang lima: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah? Paling tidak antum belum pernah dengar. Paling tidak antum belum pernah dengar ada orang yang mengingkari. Padahal tidak ada pembagian itu dalam kalimat Nabi. Hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Enggak ada. Dari mana ulama mengeluarkan istilah hukum tersebut, ikhwan? Dari mana? Dari mana para ulama ini mengeluarkan istilah hukum tersebut? Dari hasil istiqra, hasil pembahasan, telaah semua nas-nas yang ada, kemudian memberikan kesimpulan hukum-hukum tersebut. Akan tapi sangat aneh ketika para ulama dalam rangka menjelaskan hakikat tauhid dengan mengantarkan pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, diingkari, dianggapnya pembagian bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka masya Allah kemudian membuat sendiri, mengeluarkan tentang istilah berkaitan dengan tauhidul asma sifat, yaitu sifat Allah yang 20, sifat wajib, sifat jaiz, sifat yang mustahil, sifat 13, sifat yang 7. Dan mereka membela mati-matian. Sedangkan ini lebih sangat tidak dikenal lagi dan bahkan diingkari oleh para ulama. Yaqutibillah, kembali bahwa pembagian para ulama ini sesungguhnya hanya dalam rangka untuk mengembalikan kepada penjelasan hakikat tauhid. Harusnya orang dikatakan bertauhid itu yang bagaimana, karena telah terjadi kesalahan dalam yaitu bertauhid. Sebagaimana yang telah terjadi tengah-tengah kaum muslimin, diantaranya diantara mereka baru dalam tataran tauhid rububiyah, pengakuan keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan Allah, tetapi dia telah mengeklaim dirinya itu telah mewujudkan tauhid, sedangkan kemudian amaliyahnya itu banyak kesyirikan yang dilakukannya. Dan itu mereka anggap sesuatu yang tidak berkaitan dengan tauhid. Ini karena salahnya di dalam memahami masalah tauhid. Pertama. Yang kedua, yang mereka lontarkan bahwa mengajarkan pembagian tauhid menjadi tiga, membagi tauhid menjadi tiga, itu sama dengan mengajarkan akidah trinitas. Bagaimana jawabannya antum? Ini akidah trinitas, akidahnya orang musyrik katanya. Akidahnya orang musyrik. Berarti kalau antum membagi tauhid menjadi tiga, antum itu musyrik. Bagaimana coba? Berat loh itu. Bagaimana kawan? Ini Wahabi musyrik ini, bagi-bagi tauhid menjadi tiga. akidah trinitas. Ayo, bagaimana? Saya mau jawab, ikhwan. Bagaimana jawabannya? Ya. Trinitas datang jadi tiga, terus? Satu tapi tiga, tiga tapi satu, gitu. Enggak, Trinitas juga satu tapi tiga, tiga tapi satu. Beda. Bagaimana bedanya? Yang kira-kira gampang difahami, bagaimana ikhwan? Ada yang lain? Duanya tiga, tapi satu. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Tapi tiga. Ada yang lain ikhwan? Ikhwati fillah, para ulama ketika menjelaskan tauhid dengan tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, fokusnya itu bukan tiga, bukan jumlah bilangannya tiga, tetapi ini untuk mengantarkan penjelasan, menerangkan hakikat tauhid. Apa buktinya? Buktinya ulama ada yang membagi menjadi dua, ada yang membagi menjadi empat. Di antara ulama pembagiannya bukan tiga tetapi dua. Mereka istilahkan dengan tauhidul ilmi al-i'tiqadi atau tauhidul ma'rifah, tauhid yang berkaitan dengan ilmu dan keyakinan. Dalam istilah ini masuk di dalamnya itu rububiyah dan asma wa sifat, yang objek pembahasannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan-keyakinan tentang Allah. Ini masuknya di dalam pembahasan tauhidul ilmi al-i'tiqadi, perkara yang harus diketahui dan diyakini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tauhidut talabi al-qasdi atau tauhidut qasdi at-talabi, tauhid yang menjadi tujuan, yaitu tuntutan hamba untuk beramal. Inilah yang dikenal dengan tauhidul uluhiyah. Sehingga selama orang tidak mewujudkan dua tauhid ini, maka dia belum dikatakan bertauhid. Sebagaimana ketika orang belum mewujudkan tiga tauhid tadi, belum dikatakan dia bertauhid. Kalau hanya baru berkeyakinan tentang Allah, oh saya yakin Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur alam jagat raya. Kalau baru sebatas ini, kemudian dia belum wujudkan yang kedua, tauhidut talabi, tauhid yang merupakan tuntutan hamba untuk menjadikan totalitas ibadahnya hanya kepada Allah, maka dia belum dikatakan ahli tauhid sampai dia menyatukan dua jenis tauhid tadi. Paham? Demikian pula ada yang bagi empat. Ada yang bagi empat. Yang empat ini tauhidur rububiyah, uluhiyah, tauhidul asma, tauhidus sifat, dipisah. Sehingga fokusnya itu bukan soal tiga, bukan soal dua, bukan soal empat. Tetapi permasalahannya itu ulama kita sedang ingin menjelaskan tentang hakikat tauhid yang tidak boleh salah. Sehingga apa yang mereka katakan ini mengajarkan akidah trinitas adalah kebatilan, tuduhan yang batil. Ulama bukan intinya bukan jumlahnya tiga, tetapi ingin menerangkan hakikat bagaimana orang itu dia dikatakan bertauhid. apabila dia mewujudkan tiga jenis tauhid tersebut. Kalau diringkas, yaitu berkaitan dengan keyakinan tentang Allah, dan yang kedua berkaitan dengan tuntutan amal seorang hamba. Keyakinan tentang Allah itulah yang berkaitan dengan rububiyah dan asma'u sifat, dan tuntutan seorang hamba untuk totalitas memberikan amal ibadahnya kepada Allah itulah tauhidul uluhiyah. Apabila dia telah mewujudkan tiga jenis tauhid ini, maka dia baru dikatakan dia ahli tauhid. Atau tauhid itu asalnya satu, yaitu tauhidul uluhiyah. Tauhid asalnya satu, yaitu tauhidul uluhiyah. Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Yang tauhid yang satu ini sudah mengandung dua tauhid yang lainnya. Kenapa? Allah yang disembah atau Rabb yang disembah adalah pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Tidak berhak untuk disembah kalau tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat. Sehingga ketika orang telah bertauhid uluhiyah, otomatis dia telah bertauhid asma dan sifat serta bertauhid uluhiyah. Paham? Pertanyaan. Orang yang telah mewujudkan tauhidul uluhiyah, dia telah otomatis bertauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kenapa? Coba jawabnya. Bagaimana jawabnya? Silakan jawab. Mohon. Kenapa? Kenapa Allah orang yang bertauhid uluhiyah pasti telah bertauhid rububiyah dan asma sifat? Kenapa? Entung. Kenapa? Ada lagi ya? Yang lain ada lagi? Gimana ya kawan? Karena yang berhak disembah itu yang punya sifat rububiyah dan pemilik sifat yang sempurna, tidak berhak untuk jadikan sesembahan kecuali yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Sehingga orang telah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, otomatis dia telah mewujudkan tauhid rububiyah dan asma'a sifat. Karena mustahil dia akan menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah, sementara masih punya keyakinan ada selain Allah yang punya rububiyah dan kesempurnaan sifat. Paham ya kawan? Paham gak? Mudah-mudahan. Sehingga ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mendefinisikan tauhid, beliau cukup dengan kalimat tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Kenapa? Karena ketika orang telah mengesakan tauhid dalam ibadah, otomatis dua tauhid yang lainnya telah masuk di situ. Ini dulu sebagai mukadimah kita, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.